Saatnya berita siang. Assalamualaikum Syedera Lun, berita siang edisi hari ini Rabu 10 Juli 2019 dibacakan Tia Andalusia dan Kamil Ahmad. Said Akil nyatakan PBNU siap setor nama menteri ke Jokowi. TGPF kasus Novel Baswedan sebut ada jenderal polisi bintang 3 yang diperiksa. Jokowi sebut hoax dan ujaran kebencian ancam persatuan RI. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, Radio Rimba Pase 90,1 FM Loks Maue, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syedera Lun, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Said Akil Siraj siap menyetorkan nama menteri ke Presiden Joko Widodo. Ia memastikan banyak kader NU berasal dari kalangan profesional. Kompas.com melansir. Said Akil menyebutkan kader NU tidak hanya berpotensi mengisi posisi Menteri Agama saja, tapi juga menteri bidang lain dari kalangan profesional. Karena itu, Said Akil siap menyetorkan nama ke Jokowi bila diminta. Said Akil mengatakan dirinya akan menyerahkan berapapun jumlah calon menteri yang akan diminta Jokowi. Untuk periode keduanya sebagai presiden, Jokowi disebut-sebut mulai membahas calon menteri pada pertengahan bulan ini. Sejumlah parpol pendukung di Pilpres 2019 menyebut Jokowi memiliki hak prerogatif untuk memilih menterinya. Wakil Presiden terpilih Kiai Haji Ma'ruf Amin sebelumnya mengatakan sejauh ini dia belum memberi usulan kepada Jokowi terkait kader NU yang akan ditempatkan pada kabinet yang akan dibentuk. Syedera Lun, anggota tim gabungan pencari fakta kasus Novel Baswedan, Hermawan Sulistyo, mengatakan dalam investigasi untuk mengungkap penyerangan terhadap penyidik KPK tersebut, pihaknya memeriksa sejumlah perwira Polri berpangkat Jenderal Bintang 3. Namun, ia tidak mengungkapkan lebih jauh identitas para perwira tersebut. Kompas.com melansir. Menurut Hermawan, pemeriksaan sejumlah perwira Polri berpangkat Jenderal Bintang 3 tersebut didasarkan pada hasil penyelidikan Polda Metro Jaya, Ombudsman, dan Komnas HAM. Hermawan menegaskan bahwa tim gabungan bekerja secara independen dan memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat. Dugaan keterlibatan seorang jenderal juga pernah diungkap oleh Novel dalam sebuah wawancara kepada Time. Novel menduga ada orang kuat yang menjadi dalang serangan itu. Bahkan dia mendapat informasi bahwa seorang jenderal polisi ikut terlibat. Syedera Lun, Presiden Joko Widodo mengatakan masih banyak tantangan serius untuk Polri ke depan. Untuk itu dibutuhkan kecerdasan dan kecepatan Polri dalam mengatasi tantangan tersebut. Demikian disampaikan Jokowi saat menjadi Inspektur Upacara HUT ke-73 Bayangkara di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu pagi. Kompas.com melansir. Jokowi mengatakan tantangan Polri ke depan semakin kompleks, salah satunya kejahatan cyber. Perkembangan teknologi informasi ikut mendorong beragamnya potensi kejahatan di ruang cyber. Jokowi menyebutkan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian menjadi ancaman bagi kerukunan persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini membutuhkan kecerdasan dan kecepatan Polri dan TNI. Jokowi menambahkan kejahatan lintas negara seperti peredaran narkotika dan human trafficking juga harus ditangani secara profesional, termasuk terhadap tindak pidana korupsi, illegal fishing, illegal mining, dan illegal lodging. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lon, KPK melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI untuk tersangka pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI. Syamsul Nur Salim dan istrinya Icih Nur Salim, hari ini penyidik KPK mengadakan pemeriksaan 4 orang saksi, salah satunya mantan Menteri BUMN Laksamana Soekardi. Kompas.com melansir. Selain Laksamana Soekardi, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN, Glenn Muhammad Surya Yusuf, mantan Deputi Kepala BPPN Farid Haryanto, dan seorang PNS Edwin H. Abdullah. Keempat saksi diperiksa untuk tersangka Syamsul Nur Salim. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, BLBI akan tetap berjalan sesuai hukum acara yang berlaku. Sampai saat ini penyidik KPK juga belum menerima pemberitahuan siapa yang telah ditunjuk dan diberi surat kuasa khusus oleh Syamsul dan sang istri Icih Nur Salim dalam perkara ini. Sementara itu, mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung dibebaskan pada Selasa malam setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa dalam kasus korupsi BLBI. Dengan bebasnya Syafruddin, banyak pihak menganggap putusan MA kali ini dapat menggugurkan penyidikan Syamsul Nur Salim dan Icih Nur Salim yang merupakan pengembangan dari penyidikan perkara Syafruddin. Saudara Lon, paling sedikit 16 wanita dan anak-anak tewas dalam pembantaian etnis di Papua Nugini, negara yang berbatasan dengan Provinsi Papua. Kompas.com melansir. Gubernur Provinsi Hela, Philip Undialu, mengatakan pembunuhan terjadi hari Senin lalu di Desa Karida di dataran tinggi negara tersebut yang dikenal dengan nama Highlands. Motif pembunuhan masih belum diketahui, namun dia memperkirakan ini adalah tindakan balas dendam atas insiden yang terjadi sebelumnya. Pil Skolo, seorang pegawai negeri dari Departemen Kesehatan PNG yang mengunjungi lokasi kejadian, menjelaskan kepada ABC bahwa dari 16 korban yang tewas, 8 diantaranya adalah anak-anak berusia 1 tahun sampai 15 tahun dan 2 diantaranya perempuan yang sedang hamil. Juru bicara kepolisian PNG, Jerominik Kakas, mengatakan pihaknya belum bisa menyimpulkan apakah ini merupakan pembantaian etnis karena masih menunggu informasi dari kepolisian setempat. Polisi masih mengumpulkan bukti-bukti dan memintai keterangan saksi untuk mengungkap penyebab kematian 16 orang tersebut. Saudara Lon, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz memerintahkan kerajaan untuk bersiap menerima 1.000 anggota keluarga para martir asal Palestina yang akan menjadi jamaah tamu dalam musim haji tahun ini. Para keluarga martir Palestina itu akan menjadi bagian dari program tamu haji dan umrah penjaga 2 masjid suci yang menerima undangan langsung dari Raja Salman. Kompas.com melansir. Program tamu haji itu dilaksanakan setiap tahun dan diawasi langsung oleh Kementerian Urusan Islam, Dakwah, dan Bimbingan Arab Saudi. Menteri Urusan Islam, Dakwah, dan Bimbingan, Syekh Abdul Latif Al-Syekh, yang juga bertindak sebagai pengawas program umum, menyampaikan apresiasinya kepada Raja Salman atas kedermawanannya terhadap negara dan rakyat Palestina. Al-Syekh menambahkan kementeriannya akan bekerja dengan cepat untuk melaksanakan perintah Raja dan segera menindaklanjuti proses perjalanan bagi para jemaah haji asal Palestina itu melalui kedutaan besarnya di Mesir dan Jordania. Pihak kementerian juga akan segera merampungkan semua prosedur yang diperlukan untuk perjalanan para tamu undangan Raja ke kerajaan menggunakan penerbangan pribadi serta menawarkan layanan untuk membantu mereka melakukan ibadah haji. Saudara Lon, pengadilan Houthi di Yaman menjatuhkan hukuman mati pada 30 orang atas dakwaan menjadi mata-mata untuk koalisi pimpinan Arab Saudi. Mereka yang divonis mati tersebut terdiri dari para akademisi, pendakwah, dan anggota serikat kerja. Kompas.com melansir. Menurut sumber kehakiman, ke-30 orang yang dihukum mati tersebut termasuk di antara 36 terdakwa yang diadili di pengadilan pidana yang berada di bawah kendali kelompok pemberontak Houthi. Mereka telah ditahan selama setidaknya setahun terakhir. Sumber tersebut mengatakan bahwa ke-30 terdakwa yang divonis mati di pengadilan di Sana'a itu terbukti bersalah telah memberikan informasi kepada koalisi Arab Saudi mengenai lokasi-lokasi untuk serangan-serangan udara. Namun organisasi HAM Amnesty International mengecam putusan mati tersebut yang menurutnya telah menargetkan para tokoh oposisi politik dalam pengadilan palsu. Seperti diketahui, koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi melakukan intervensi militer di Yaman sejak Maret 2015, beberapa bulan setelah kelompok pemberontak Houthi yang didukung Iran menguasai Sana'a, ibu kota Yaman. Sejak kelompok pemberontak tersebut menguasai Sana'a, pengadilan-pengadilan Houthi telah menjatuhkan sejumlah hukuman mati atas dakwaan spionase. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Rabu 10 Juli 2019. Berita sore Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Syadaralun, wassalam.